بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس 17 بقراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله، segala puji bagi Allah رب العالمين. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau dan keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji dan juga para penziarah Masjid Nabawi, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan, memudahkan perjalanan haji kita menuju ke Baitullah, dan semoga Allah SWT sebagaimana telah memberikan hidayah kepada kita semua dan mengumpulkan kita di atas Islam dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berdoa semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Dan ini adalah majlis yang ke-17 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Dan beliau sudah menyelesaikan atau kita sudah baca bersama tentang rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, sunah-sunah haji, termasuk diantaranya yang terakhir adalah tentang larangan-larangan ketika ihram. Larangan-larangan ketika ihram. Kemudian setelahnya Syekh akan menjelaskan kepada kita tata cara melakukan ibadah haji dan umrah secara global, kemudian diikuti tata cara melakukan ibadah haji dan umrah secara terperinci. Jadi pertama, secara global boleh disebutkan secara ringkas urutannya bagaimana. Kemudian setelah itu, masing-masing dari amalan tersebut akan diperinci oleh Syekh. Akan disebutkan beberapa hukum dan perkara yang berkaitan dengan masing-masing dari amalan tersebut. Baik. Syekh mengatakan sifatul umrati wal haji ijmalan wa tafsilan. Tata cara melakukan ibadah umrah dan haji baik secara global maupun secara terperinci. Sifatul umrati ijmalan, tata cara melaksanakan ibadah umrah secara global, ay yuhrima biha minal miqas. Seseorang melakukan ihram dari mana? Dari miqas. Wa yatufu bil bait. Wa yatufa bil bait. Kemudian setelah itu dia melakukan tawaf di rumah Allah. Wa yas'a baina as-Safa wal Marwah. Kemudian setelah tawaf maka dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Thumma yahliqu aw yuqassiru wa yakunu ihramu ahli Makkah lil umrati min kharijil haram. Setelah dia sa'i maka dia mencukur habis rambutnya atau dia memendekkan, wa yakunu maka kemudian ihramnya penduduk Mekah untuk melakukan umrah dilakukan di luar tanah haram. Ya, penduduk Mekah apabila ingin melakukan umrah maka diharuskan dia untuk melakukan ihram dari mana? Dari luar tanah haram. Seorang penduduk Mekah misalnya dia ingin melakukan umrah maka tidak boleh dia ihram dari rumahnya. Tapi diharuskan dia untuk keluar ke tanah halal. Jadi ada tanah haram, ada tanah apa? halal. Penduduk Mekah kalau ingin melakukan umrah, bagaimana caranya? Keluar dari tanah haram menuju tanah halal, baik ke Tan'im atau ke Ju'ranah atau ke Hudaybiyah. Ini adalah tata cara orang Mekah apabila ingin melakukan umrah. Ini adalah tata cara umrah secara global. Jadi intinya, ya, orang yang melakukan umrah adalah ihram dari miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mencukur rambutnya, ya. Baik. Kemudian wasifatul haji ijmalan. Adapun melakukan ibadah haji atau tata cara ibadah haji secara global, ayyuhrima al-afaqiyu bihi minal miqat. Caranya adalah seseorang yang datang dari selain penduduk Mekah atau orang yang datang dari luar miqat, maka dia melakukan ihram dari miqat. Ya, seperti bapak-bapak sekalian, ini dinamakan dengan afaqi, yaitu orang yang datang dari jauh, datang dari luar miqat, maka ihramnya dari miqat. Wa yuhrimu bihi ahlu Makkah wal muhilluna biha min al afaqiyyin min Makkah. Adapun penduduk Mekah dan juga orang-orang yang singgah di dalam kota Mekah, dia bukan penduduk asli Mekah tetapi singgah di mana? Di kota Mekah. Seperti nanti bapak sekalian, ya, datang ke kota Mekah bukan penduduknya tetapi orang yang singgah dan masuk ke dalam kota Mekah, maka nanti ihram hajinya adalah dari Mekah. Wa yatuful qarinu wal mufridu lil qudumi wa yas'ayani baina Safa wal Marwah. Dan orang yang melakukan qiran, ya, orang yang melakukan haji qiran wal mufrid, dan juga orang yang melakukan haji ifrad, maka dia melakukan tawaf qudum. Ya, tawaf qudum artinya adalah tawaf kedatangan. Kalau orang yang melakukan umrah, berarti umrah yang pertama kali dilakukan adalah tawaf apa? Tawaf umrah. Ya. Nanti kalau bapak sekalian tamat tawaf, ya, tawaf yang pertama kali dilakukan ketika masuk Mekah adalah tawaf apa? Tawaf umrah. Adapun orang yang melakukan haji qiran dan juga haji ifrad, maka disunnahkan untuk melakukan tawaf qudum. Tawaf qudum ini hukumnya sunnah, artinya adalah tawaf kedatangan. Seandainya orang yang qiran dan ifrad tidak melakukan tawaf qudum, tidak masalah. Baik, seandainya dia melakukan tawaf qudum, ya, kemudian dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, diperbolehkan. Jadi orang yang melakukan qiran dan juga ifrad boleh melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Dan sa'i di sini adalah sa'i hajinya. Kalau dia sudah melakukan sa'i setelah melakukan tawaf qudum, maka nanti pada tanggal 10 tidak diwajibkan lagi untuk melakukan sa'i. Tidak diwajibkan lagi untuk melakukan sa'i. Jadi orang yang melakukan qiran dan ifrad, dia melakukan tawaf qudum, kalau dia ingin silakan dia melakukan sa'i haji setelah tawaf qudum, dan kalau dia melakukan sa'i haji setelah tawaf qudum, tidak diwajibkan lagi untuk melakukan sa'i pada tanggal 10. Walahuma ayyu akhira sa'ya liya'tiya bihi ba'da tawafil ifadah. Dan boleh bagi orang yang qiran dan ifrad untuk mengakhirkan sa'inya setelah tawaf ifadah. Jadi orang yang qiran dan ifrad boleh dia mengakhirkan sa'inya setelah tawaf ifadah. Kalau memang setelah tawaf qudum dia tidak melakukan sa'i, maka sa'inya nanti setelah apa? Tawaf ifadah pada tanggal 10. Wa yakunul hujjaju fil yaumits tsamini wa lailatit tasi'i bi Mina. Dan orang-orang yang melakukan haji pada tanggal 8 dan juga malam tanggal 9 berada di Mina untuk melakukan tarwiyah. Dan ini hukumnya sunnah, bukan merupakan rukun dan bukan merupakan kewajiban. Tsumma ya'til hajju bil wuquf bi Arafah. Kemudian jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, wal mabit di Muzdalifah. Kemudian dia melakukan mabit di Muzdalifah, wa yarmi jamratal Aqabah yaumul Id. Kemudian setelah itu dia melempar jamrah Aqabah pada hari raya, wa yanhar hadiyahu in kana 'alaihi hadiyun. Kemudian dia menyembelih hadiyunya apabila dia berkewajiban, wa yahliqu ra'sahu aw yuqassiruhu wa yatufu tawaf al-ifadah wa yas'a baina as-safa wal marwah in kana mutamatti'an. Kemudian setelah itu dia mencukur habis rambutnya atau memendekkan dan tawaf, tawaf ifadah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah apabila dia adalah orang yang tamattu. Wa kadal qarin wal mufridu idza lam yas'aya ma'a tawafil qudum. Demikian pula orang yang melakukan haji qiran dan haji ifrad apabila dia belum sa'i setelah tawaf qudum, thumma yabitu bi Mina layali ayyam at-tasyriq, kemudian setelah itu dia bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik, dan wa yarmil jamarat ats-tsalats ayyam at-tasyriq ba'da az-zawal, kemudian melempar jumrah yang tiga yaitu Sughra, Wusta dan Kubra pada hari-hari tasyrik ba'da az-zawal setelah tergelincirnya matahari. Thumma yuwaddi'ul baita, kemudian setelah itu melakukan wada'. Indama yuridu mughadarata Makkata bi sab'ati ashwat. Kemudian setelahnya dia melakukan tawaf wada ketika ingin meninggalkan kota Mekah dengan 7 putaran. Baik. Ini berarti tata cara melakukan ibadah haji dan juga umrah secara apa? Secara global, ringkas, ya. Kemudian Syekh setelahnya ingin menjelaskan satu persatu dari amalan-amalan tersebut. Jadi kalau tadi secara global saja, supaya kita tahu urutannya, ya hajian itu, kita ihram, ya kemudian kita ke Tarwiyah, ke Mina, kemudian malamnya kita bermalam di Mina, kemudian tanggal 9-nya kita ke Arafah, dari Arafah kita bermalam di Muzdalifah, dari Muzdalifah kita ke Mina kembali, kemudian melempar jamrah Aqabah, ya kemudian menyembelih hadyu, mencukur rambut, kemudian tawaf ifadah, kemudian kembali ke Mina, bermalam di Mina, kemudian pada siangnya ia melempar 3 jamrah, kemudian setelah itu ia kalau sudah selesai semuanya maka melakukan tawaf wada. Baik. Wa amma tafsilu a'malil umrah wal haji fa fi ma yali. Adapun perincian dari amalan-amalan umrah dan haji maka seperti berikut ini. Al isti'dadu lil ihram. Persiapan untuk melakukan ihram. Dimulai dengan persiapan melakukan ihram. Idza arada al-muslimu al-umrata aw al-hajja wa kana safaruhu bisayara min amakin qaribah min al-mawaqit kal-madinati fayumkinuhu al-istidad lil-ihram wa huwa fi manzilihi. Perhatikan, apabila seorang muslim ingin melakukan umrah atau haji dan perjalanan dia dengan menggunakan mobil seperti nanti dengan bis dari tempat-tempat yang dekat dari miqat seperti kota Madinah, maka kata Syekh mungkin bagi dia untuk melakukan persiapan ihram wa huwa fi manzili, melakukan persiapan ihram sedangkan dia berada di dalam rumahnya. Artinya nanti kalau bapak-bapak sekalian yang mau pergi ke Mekah, persiapannya boleh di hotel. Ya, mandi, kemudian memakai pakaian ihram, bisa dilakukan di mana? Di hotel, dan itu lebih mudah daripada kita tunda sampai ke miqat, di sana harus antri, belum kita harus ribet ya bawa salin dan seterusnya. Lebih baik kita persiapan ihramnya di mana? Di hotel. Fa ya'khudhu ma yahtaju ila akhdhihi. Maka dia mengambil sesuatu yang memang dibutuhkan untuk diambil. Maksudnya adalah membersihkan bagian anggota tubuh kita yang memang boleh dibersihkan. Kata klimi al-adfar. Seperti misalnya memotong kuku. Jadi di antara persiapan ihram, membersihkan anggota badan yang boleh untuk dibersihkan. Di antaranya contohnya apa? Memotong kuku. Dipotong kukunya. Karena kalau sudah ihram tidak boleh apa? Tidak boleh memotong kuku. Wa qassi asy-syarib, demikian pula memotong atau memendekkan kumis. Wa halqil 'anah, dan mencukur habis bulu kemaluan. Wa halqu al-'anah, mencukur habis bulu kemaluan. Wa nadfil ibtaini, demikian pula mencabut rambut yang ada di dalam dua ketiak, yang ada di dua ketiak. Wal ightisal lil ihram wa at-thayyib wa lubsil izari wa rida. Demikian pula mandi untuk ihram. Jadi di antara sunnah sebelum kita niat nanti kita melakukan mandi, dan mandinya seperti kalau caranya kalau seperti kalau kita mandi junub, dan ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Wattib, demikian pula boleh memakai minyak wangi, boleh memakai minyak wangi. Maksudnya adalah badan kita sebelum nanti kita ihram boleh kita olesi minyak wangi. Adapun kain ihram maka tidak boleh. Ya, kain ihram jangan dikasih minyak wangi, tetapi badan kita silakan dikasih minyak wangi. Wa lubsil izari war rida, demikian pula memakai pakaian izar dan juga rida. Jadi maksud dengan izar adalah kain ihram bawah, rida kain ihram atas. Jadi sunnahnya untuk laki-laki ya memakai dua kain ihram yang berwarna putih. Dan seandainya dia mau memakai pakaian yang lain, maksudnya adalah kain ihram yang berwarna lain, maka silakan. Tapi sunnahnya memakai kain ihram ya rida dan juga izar yang berwarna putih. Thumma yuhrimu minal miqat. Kemudian setelah itu dia melakukan ihram dari miqat. Wa idza kana al-ihramu ba'da dukhuli 'ashri dzulhijjah wa huwa yuridu an yudhhiya fala ya'khudha 'inda al-ihrami min sya'rihi wa adfarihi syai'an. Apabila ihram yang dia lakukan setelah masuknya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan dia ingin melakukan korban, maka tidak boleh dia ketika akan ihram mengambil dari rambutnya dan juga tidak boleh memotong kukunya. Tadi disebutkan oleh Syekh, persiapan ihram diantaranya adalah kita membersihkan rambut, ya kan tadi? Demikian pula memotong kuku. Tapi lain ceritanya, apabila kita ihram dan sudah memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? 26 Dzulqa'dah. Ya, 26 Dzulqa'dah. Berarti kita belum memasuki 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Seandainya bapak-bapak sekalian hari ini atau nanti malam atau besok lusa ke Mekah, maka sebelum ihram silakan memotong kuku, silakan memotong rambutnya, tidak masalah. Ya kan? Tapi kalau nanti perginya baru seminggu lagi, artinya sudah memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dalam keadaan demikian tidak boleh, dan dia ingin melakukan korban, yang ingin menyembelih korban, maka tidak boleh dia memotong rambutnya dan juga tidak boleh dia memotong kukunya. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Karena hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza ra'aytum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk bulan Dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkorban, yaitu pada tanggal 10 pada hari raya ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan diri dari rambutnya, tidak boleh dia memotong rambutnya. Wa adfarihi, demikian pula tidak boleh dia memotong kukunya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara faedah yang bisa kita ambil di antaranya, apabila seseorang ingin berkorban dan memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka di antara aturan di dalam syariat kita tidak boleh dia memotong kukunya dan juga tidak boleh dia memotong rambutnya. Wala yadkhulu fi dzalik taqsirur ra'si 'inda intihaihi minal umrati fi syahr, karena dzalika wajibun minal wajibat min wajibatil umrah. Kemudian Syekh mengingatkan, dan tidak masuk di dalam masalah ini mencukur rambut setelah selesai umrah. Tidak masuk di dalam masalah ini mencukur rambut setelah apa? Setelah selesai umrah. Tadi katanya kalau seseorang yang ingin berkorban ya, dan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dia melakukan umrah, katanya dilarang dia untuk apa? Untuk mengambil rambutnya atau memotong rambutnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah selesai umrah, sudah selesai tawaf, kemudian sa'i, kemudian ingin apa? Ingin memotong rambutnya, padahal dia berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkorban, bolehkah dia memotong rambutnya? Apa jawabannya? Syekh mengatakan boleh. Kenapa demikian? Karena yang dia lakukan yaitu mencukur rambut setelah umrah, adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban umrah. Ya, karena ini adalah wajib. Ini adalah perkara yang wajib yang harus dilakukan ketika umrah. Maka tidak masalah dia mencukur rambutnya meskipun nanti dia berkorban pada tanggal 10. Ya. Baik. Wa idza marra bil miqat wa qad jaa min makanin ba'idin kal yamani alladhi marra bi yalamlam fa innahu yanzilu fihi wa yasta'iddu lil ihram bil ightisal wa akhdhi ma yahtaju ila akhdhihi wa lubs al izari war ridaa thumma al ihram minhu wa liman kana safaruhu bit ta'irah ay yasta'idda lil ihram fa yaghtasila wa yalbasa izarahu wa ridaa'ahu wa huwa fi baladihi thumma yuhrimu idza hadha al miqat aw qaruba minhu. Kemudian Syekh mengatakan, apabila dia melewati miqat dan dia datang dari tempat yang jauh, seperti misalnya orang Yaman yang melewati miqat Yalamlam, orang Yaman yang melewati miqat Yalamlam, maka dia turun, yaitu turun di miqat tersebut. Kalau kita berarti nanti turunnya di mana? Di Bir Ali atau di Dzulhulaifah. Wa yasta'iddu lil ihram, kemudian dia bersiap-siap untuk ihram dengan mandi dan mengambil apa yang dibutuhkan untuk dibersihkan, kemudian memakai ya pakaian atau pakaian ihram yang atas maupun yang bawah, kemudian dia melakukan ihram. Dan barang siapa yang safarnya memakai pesawat, barang siapa yang pergi ke Mekah ya memakai pesawat, artinya turun ke Jeddah terlebih dahulu, maka dia bersiap-siap melakukan ihram, kemudian mandi dan memakai pakaian ihram yang atas dan juga yang bawah, wa huwa fi baladihi, dan dia berada di negerinya. Jadi kalau kita mau naik pesawat, ya maka kita memakai pakaian ihramnya di mana? Di negeri kita. Ya, di daerah kita. Ya, supaya kita tidak butuh lagi ya ganti pakaian ketika di dalam pesawat. Jadi lebih mudah ya dia memakai pakaian ihram dari negerinya, kemudian dia baru naik ke pesawat. Thumma yuhrimu idza hadzal miqat aw qaruba minhu. Kemudian dia ihram ketika melewati miqat atau melewati tempat yang sejajar dengan miqat, aw qaruba minhu, atau ketika mendekati tempat tersebut. Jadi orang yang melakukan ya perjalanan ke Mekah dengan menggunakan pesawat, maka dia ihramnya dari mana? Di atas pesawatnya. Apabila dia melewati Yalamlam atau melewati daerah yang sejajar dengan Yalamlam, maka dia ihram dan dia berada di pesawatnya. Atau dia melakukan ihram sebelum sampai ke Yalamlam, boleh. Sebelum sampai ke tempat yang sejajar dengan Yalamlam. Jadi summa yuhrimu idza hadzal miqat, kemudian dia ihram ketika mendekati tempat yang sejajar dengan miqat atau yang dekat dari miqat tersebut. Dan apabila dia tidak melakukan yang demikian, artinya dia melakukan niatnya setelah turun, padahal tadi sudah melewati miqat, dia melakukan niatnya setelah turun dari pesawat dan sampai ke bandara di Jeddah misalnya, padahal dia tadi melewati miqat Yalamlam, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Karena kewajiban dia adalah melakukan miqat, melakukan ihram ketika melewati miqat. Adapun mengakhirkan dan dia baru niat setelah melewati miqat, berarti dia meninggalkan satu di antara kewajiban ya umrah atau haji. Dan kewajiban dia dalam keadaan demikian harus membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing di kota Mekah, dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di sana, dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari daging tersebut. Baik, ini adalah penjelasan Syekh secara terperinci tentang persiapan ihram. Kemudian selanjutnya al-ihram. Selanjutnya adalah tentang masalah ihram. Al-ihram huwa niyyatud dukhuli fi an-nusuk. Yang pertama, kata Syekh, yang dimaksud dengan ihram adalah niat masuk di dalam ibadah. Wa la yakunu muhriman illa bi niyyatid dukhuli fi. Seseorang tidak dinamakan ihram kecuali apabila dia masuk, niat masuk di dalam ibadah tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan adalah dengan niat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ihram dan sudah berlalu ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun haji dan umrah. Ya, dan dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat masuk di dalam ibadah. Taib. Di sana ada perbedaan antara ihram dan memakai pakaian ihram. Ihram dan memakai pakaian ihram harus kita bedakan. Wa amma labsu al-izari war-ridaa' biduni niyatin falaysa biihram. Syekh mengatakan, adapun memakai pakaian ihram tetapi tanpa niat maka tidak dinamakan ihram. Hanya sekedar memakai pakaian ihram yang atas maupun yang bawah tetapi tidak ada niat di dalam hatinya masuk di dalam ibadah umrah dan juga haji, maka tidak dinamakan ihram. Jadi maksud dengan ihram adalah niat itu sendiri. Kalau hanya sekedar memakai pakaian ihram maka tidak dinamakan dengan ihram. Wa innama huwa isti'dadun lil ihram. Orang yang memakai pakaian ihram dinamakan bersiap-siap untuk ihram. Jadi kalau memakai pakaian dinamakan dengan bersiap-siap untuk ihram. Yang dimaksud dengan ihram adalah niat memasuki ibadah. Fayanwi biqalbihin nusuka alladhi yuridu. Orang yang ingin, ya orang yang melakukan ihram, maka dia niat di dalam hatinya melakukan ibadah yang dia inginkan. Fa'in aradat tamattu'a nawa umratan. Apabila dia ingin melakukan haji tamattu', berarti nanti di Dhul Hulaifah atau di Bir Ali dia niat melakukan umrah. Wa in arada al-ifrada nawa hajjan. Apabila dia ingin melakukan haji ifrad, maka dia niatnya melakukan haji. Wa in arada al-qirana nawa hajjan wa umratan. Dan apabila dia ingin melakukan haji qiran, maka dia niat di dalam hatinya melakukan haji dan umrah sekaligus. Ini adalah tiga jenis haji. Tiga-tiganya bisa dilakukan oleh seseorang. Yang pertama adalah haji tamattu. Haji tamattu melakukan umrah terlebih dahulu baru melakukan haji. Orang yang demikian berarti nanti kalau sampai Dhul Hulaifah niatnya apa? Umrah terlebih dahulu. Inilah yang dimaksud dengan ihram. Baik, kalau misalnya haji qiran, haji ifrad, berarti dia hanya melakukan haji saja, tidak melakukan apa? Umrah. Ya, tamattu umrah terlebih dahulu baru haji. Kalau haji ifrad ke Mekah tujuannya hanya satu, yaitu apa? Haji saja. Berarti niatnya nanti pas di Dhul Hulaifah adalah melakukan haji saja. Adapun orang yang qiran, maka dia melakukan haji dan umrah sekaligus tetapi amalannya dijadikan satu. Berarti niatnya nanti pas di miqat adalah melakukan haji dan umrah sekaligus. Wahada fima ila marra bil miqat au hadahu barran au jawan au bahran fi ashuril haj. Dan ini apabila dia melewati miqat atau yang sejajar dengan miqat, baik di daratan maupun di udara maupun di lautan pada bulan-bulan haji. Jadi niat yang melakukan salah satu di antara tata cara haji tadi, yakiran atau tamattu atau ifrad, dilakukan niat tersebut pada bulan-bulan haji. Wahiyya Syawal wa Dzulqa'dah wal ashrul awwal min Dzulhijjah. Jadi maksud dengan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wa amma idza marra bihi aw hadahu fi ghairi ashril hajj fa innahu yanwi al ihrama bil umrah wala alaqata li hadhihi al umrati bil hajj. Adapun apabila dia melewati miqat tersebut atau melewati yang sejajar dengan miqat tersebut di luar bulan haji. Jadi melewati miqat tersebut di luar apa? Bulan haji. Bulan haji ada Syawal, Dzulqa'dah dengan apa? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, kalau dia lewat miqat di luar bulan haji. Seperti orang yang lewat miqat di bulan Ramadan. Lewat miqat di bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti belum memasuki bulan Syawal. Baik. Kalau misalnya dia ingin melakukan haji tamattu dan dia melewati miqat pada bulan Ramadan, melakukan umrah di bulan Ramadan melewati miqat. maka orang yang demikian yanwil ihrama bil umrah, maka dia niatnya hanya melakukan umrah, wala ala fatali hadil umrah bil hajj, dan umrah yang dia lakukan di bulan Ramadan tersebut tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi haji tamattu, yaitu seseorang melakukan umrah kemudian haji, dianggap dia tamattu apabila melakukan umrahnya di bulan haji. Ya, kalau datang bulan Syawal ya atau bulan Dzulqa'dah dia melakukan umrah, setelah itu melakukan haji, maka ini dianggap dia bertamattu. Adapun seseorang melakukan umrah di bulan Ramadan ya, kemudian ingin melanjutkan haji, maka tidak dianggap dia melakukan tamattu. Tidak dianggap dia melakukan tamattu. Tamattu dianggap apabila melakukan umrahnya di bulan-bulan haji. Baik, kemudian yang kedua, wa yustahabbu lahu ay yatalaffadha bima nawa, dan disunahkan, dianjurkan bagi dia untuk melafadzkan apa yang dia niatkan. Baik, disunahkan, dianjurkan untuk melafadzkan apa yang dia niatkan. Fa yaqulu labbaika umrah, maka dia mengatakan labbaika umrah, atau labbaika hajjan, atau mengatakan labbaika hajjan, atau labbaika umratan wa hajjan, atau dia mengucapkan labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umrah diucapkan oleh siapa? Orang yang melakukan haji apa? Tamattu atau qiran atau ifrad? Mengatakan labbaika umrah. Yang mengucapkan adalah orang yang melakukan haji tamattu. Labbaika hajjan. Siapa yang mengucapkan? Yang ifrad. Labbaika umratan wa hajjan. Siapa yang mengatakan? Orang yang melakukan qiran. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan wa labba bil hajj wal umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu melakukan haji qiran dan melakukan atau mengucapkan talbiyah dengan haji dan umrah, li hadits Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadits Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul labbaika umratan wa hajjan. Anas mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan labbaika umratan wa hajjan, menunjukkan bahwasanya saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji apa? Haji qiran, sehingga beliau mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aw yaqula labbaika allahumma umrah aw labbaika allahumma hajjan, atau dia mengatakan labbaika allahumma umrah. Boleh mengatakan labbaika umrah dan boleh mengatakan labbaika allahumma umrah. Ada tambahan allahummanya. Mengatakan labbaika umrah boleh. Mengatakan labbaika allahumma umrah juga diperbolehkan. Au labbaika allahumma hajjan, atau dia mengatakan labbaika allahumma hajjan bagi yang ifrad, au labbaika allahumma umratan wa hajjan, atau dia mengucapkan labbaika allahumma umratan wa hajjan bagi yang qiran. Jadi pakai Allahumma atau tidak, dua-duanya diperbolehkan. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu, qala qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqul labbaik Allahumma labbaik bil hajj, fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faj'alnaha umratan. Rawahul Bukhari. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mengatakan labbaik Allahumma labbaik bil hajj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menjadikan hal tersebut umrah. Jadi para sahabat ada di antara mereka yang niatnya ingin ifrad saja, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diperintahkan mengganti niat ifrad yang ada di dalam hati mereka, diganti dengan tamattu. Jadi menunjukkan bahwasanya tamattu lebih afdal daripada ifrad, daripada qiran. Tamattu, haji tamattu lebih afdal daripada qiran, daripada ifrad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat yang saat itu melakukan ifrad atau melakukan qiran dan dia tidak membawa hadi dari negerinya, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantinya menjadi tamattu, yaitu mengubah niatnya menjadi tamattu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wala yatalaffadhu bima nawa fi ghairi al-hajj wal umrah, wala yatalaffadhu bima nawa wala yatalaffadhu bima nawa fi ghairi al-hajj wal umrah kat-tawaf wa sa'yi wa salati wa zakati wa siyam wa ghairi dhalik. Syekh mengatakan, dan tidak boleh melafadzkan dengan apa yang dia niatkan kecuali ketika ibadah haji dan umrah. Seperti misalnya tawaf. Tidak boleh kita niat dengan dilafadzkan. Wasa'i, demikian pula ketika sa'i. Wassalah, dan juga ketika salat. Zakah, dan juga zakat. Wasiyam, dan berpuasa. Wa ghairi dhalik, dan juga yang lain. Maka tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat pada ibadah-ibadah tersebut. Li'annahu lam yarid bidzalika sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada di sana sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya niat ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan cara dilafadzkan. Walau kana khairan la sabaqa ilaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya itu baik, tentunya para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. La sabaqa ilaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhum min salafi hadhihi al-ummah. Jadi seandainya itu baik, tentunya sudah dilakukan oleh para sahabat dan juga para pendahulu umat Islam. Jadi Syekh di sini yang kedua menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika niat disunahkan kita untuk melafadzkan, yaitu niat haji ataupun umrah disunahkan untuk melafadzkan apa yang kita niatkan dengan mengatakan labbaika umrah atau labbaika Allahumma umrah, labbaika hajjan atau mengatakan labbaika Allahumma hajjan. Saya mengatakan ya disunahkan untuk mengucapkan ucapan ini, dan beliau menganggap bahwasanya ucapan labbaika umrah ini adalah niat. Ini adalah niat. Dan ini kata Syekh hanya untuk haji dan umrah saja. Adapun selain haji dan umrah ya seperti salat, kemudian wudu ataupun puasa dan juga yang lain, maka tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat. Ya, tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat. Dan wallahu a'lam. Ya. Di sana ada pendapat yang lebih kuat daripada pendapat ini, yaitu bahwasanya melafadzkan niat dalam semua ibadah tidak diperbolehkan dan tidak disyariatkan. Termasuk di antaranya haji dan umrah. Termasuk di antara haji dan umrah tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Jadi niat tetap yang ada di dalam hati kita, itulah yang dinamakan dengan niat. Adapun ucapan labbaik Allahumma umrah, maka ini tidak dinamakan niat, tetapi dinamakan dengan talbiyah. Dinamakan dengan apa? Talbiyah. Jadi mengucapkan labbaik Allahumma umrah dan mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ini dinamakan dengan talbiyah dan tidak dinamakan dengan niat. Dan niat kembali ke asal letaknya di mana? Di dalam hati. Berarti seluruh ibadah baik haji maupun umrah maupun yang lain tidak disyaratkan disana melafadzkan niat. Nah, yang ketiga, walahu ayyashtarita 'inda al-ihrami fayaqul fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Dan boleh bagi orang yang sedang ihram untuk memberikan syarat. Orang yang sedang ihram boleh mengucapkan syarat. Apa syaratnya? Dia mengatakan fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Apabila ada yang menahan saya, ada yang menghalangi saya untuk menyempurnakan, maksudnya ya, apabila ada yang menghalangi saya untuk menyempurnakan haji dan umrah, maka tempat halal saya adalah di mana saya ditahan. Ini namanya syarat. Yaitu intinya dia ingin mengatakan ya, ingin menyaratkan, ya Allah, seandainya nanti di perjalanan ada penghalang, ya ada yang menghambat perjalanan saya melakukan haji dan umrah, maka saya langsung halal. Maka saya langsung halal di tempat saya dihalangi tersebut. Berarti dia sudah mensyaratkan, ya nanti kalau saya dihalangi dalam menyempurnakan umrah dan haji, maka saya langsung menjadi halal. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Yang demikian karena hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair ibn Abdul Muttalib. Dalilnya, kenapa boleh kita mengucapkan ucapan ini, yaitu mensyaratkan, ya Allah, seandainya ada yang menghalangi, maka tempat halal saya adalah di mana saya dihalangi. Dalilnya adalah hadis Aisyah, dia menceritakan Nabi SAW masuk ke Duba'ah bintu Zubair ibn Abdul Muttalib. Faqalat, maka dia mengatakan, Duba'ah ini adalah seorang wanita, ya Rasulullah, inni uridul hajja wa ana syakiyah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin melakukan ibadah haji, sedangkan aku dalam keadaan sakit. Jadi Duba'ah, dia ingin melakukan ibadah haji, sedangkan dia dalam keadaan apa? Sakit. Khawatir, nanti tidak bisa menyempurnakan hajinya. Ya, karena dia dalam keadaan sakit, sewaktu-waktu pingsan, dia sewaktu-waktu tidak mampu, tidak kuat untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin haji tapi aku sakit. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hujji washtariti anna mahalli haitsu habasani." Ya fulanah, ya Duba'ah, hendaklah engkau melakukan haji dan hendaklah engkau bersyarat. Dan hendaklah engkau melakukan syarat yang mengucapkan ucapan tadi, yaitu apa? Anna mahalli haitsu habasani. Ya Allah, tempat halalku adalah di mana engkau menahanku. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa fa'idatu hadzal ishtirat annahu idza lam yatamakkan min ada'il hajji aw al umrati li maradin aw hadith sayyaratin aw muni'a min al mudhi fihima fa innahu yahillu min ihramihi wa la shay'a 'alayhi. Apa faedahnya kita mengucapkan syarat ini? Apa faedahnya kita mengatakan, ya Allah, seandainya ada yang menahanku, maka aku halal di tempat aku ditahan. Faedahnya, apabila ada di antara kita yang tidak bisa menyempurnakan haji dan umrahnya, lima radin, karena sakit, atau karena kecelakaan, ya, atau karena kecelakaan mobil atau bis, sehingga tidak bisa melanjutkan umrah dan juga hajinya. Atau ditahan, tidak boleh dia memasuki kota Mekah. Ya, karena ada urusan misalnya surat-suratnya enggak lengkap dan seterusnya, sehingga dia tidak boleh memasuki kota Mekah. Maka dalam keadaan demikian, ketika dia ditahan dan tidak bisa memasuki kota Mekah, maka dia halal dari ihramnya dan tidak berkewajiban untuk membayar sesuatu apapun. Ya, ini faedahnya. Kalau kita mengucapkan ucapan ini, seandainya nanti la qadarullah, ya, ada sesuatu, ya, sakit misalnya, sehingga kita tidak bisa melanjutkan haji kita dan umrah kita, maka kita boleh memakai pakaian biasa. Boleh memakai pakaian biasa, pakai minyak wangi, dan seperti sebelumnya, kita halal sebelumnya. Ini faedahnya, karena kita tadi sudah memberi apa? Syarat. Kita tadi sudah memberi syarat. Ya. Kalau kita tidak memberi syarat, ya maka tidak boleh. Karena dalam ayat Allah mengatakan, wa atimul hajj wal umrata lillah. Hendaklah kalian, ya, menyempurnakan haji dan juga umrah karena Allah. Ini adalah perintah dari Allah SWT untuk menyempurnakan haji dan umrahnya. Kalau sudah ihram, maka diharuskan dia menyempurnakan umrah dan hajinya sampai selesai. Ya, kalau sudah ihram, sudah niat dalam hati, maka harus terus maju ke depan, ya, melanjutkan umrohnya dan hajinya sampai selesai. Tidak boleh dia mengundurkan diri. Ya, misalnya dia sudah pakai pakaian ihram, kemudian di Dhul Hulaifah dia sudah niat, kemudian berjalan 10 kilo, kemudian dia mengurungkan dirinya, ah, saya ingin kembali pulang ke Madinah. Tidak boleh. Kalau sudah niat, ya, maka dia harus terus berjalan sampai menyelesaikan apa, umroh dan hajinya. Baik. Jadi ini adalah faedah dari memberikan syarat. Dan sebagian ulama mengatakan, memberikan syarat ini bagi orang yang khawatir. Khawatir tidak bisa melanjutkan umrah dan juga hajinya. Seperti orang yang sakit, maka disunahkan untuk membaca syarat ini. Adapun orang yang sehat, ya, dan sehat wal afiyah, dan insya Allah dia bisa melakukan umrah dan haji secara sempurna, maka dalam keadaan demikian tidak disyariatkan dia untuk mengucapkan syarat. Ya, tidak disyariatkan untuk mengucapkan syarat. Jadi syarat yang sebagian ulama mengatakan ini bagi orang yang khawatir, ya, tidak bisa melanjutkan umrah dan juga hajinya. Baik, yang keempat, di antara hal yang berkaitan dengan masalah ihram. Wa idza kana ihramuhu min dhil hulaifah, wa idza kana ihramuhu min dhil hulaifah miqat ahli al-Madinah, falahu ay yusalliya fihi qabla al-ihram fariidatan aw nafilatan thumma yuhrimu ba'da dhalik. Apabila ihramnya adalah dari dhil hulaifah, miqatnya penduduk Madinah, maka boleh dia melakukan salat sebelum ihram, baik salat fardu maupun salat sunnah, kemudian dia melakukan ihram setelahnya. Ini bagi yang nanti miqatnya Dhul Hulaifah, atau dikenal sekarang dengan apa? Biar Ali, ya. Kalau nanti miqatnya adalah Biar Ali atau Dhul Hulaifah, maka disunnahkan melakukan niatnya setelah salat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Jadi kalau misalnya kita nanti sampai di Dhul Hulaifah pas salat zuhur, pas adzan salat zuhur, maka sunnahnya salat zuhur terlebih dahulu, baru setelah itu melakukan niat. Kalau sampai di sana pas salat asar, berarti salat asar terlebih dahulu baru melakukan niat. Kalau misalnya sampai di sana pas salat duha, maka salat duha terlebih dahulu baru melakukan niat. Berarti sunnahnya ihramnya dilakukan setelah apa? Setelah melakukan salat, dan salat di sini bisa salat fardu maupun salat sunnah. Li hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang demikian adalah berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridai semuanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi wadi al-Aqiq. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bi wadi al-Aqiq yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berada di lembah Al-Aqiq. Beliau mengatakan, atani al-lailata atin min rabbi faqala salli fi hadha al-wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjatin, rawahu al-Bukhari. Ya, dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berada di lembah Al-Aqiq. Dan sampai sekarang lembah ini masih ada, dikenal dengan lembah Al-Aqiq. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, malam ini aku didatangi oleh seseorang, min Rabbi, dari Rabbku, maksudnya adalah malaikat. Kemudian malaikat tersebut berkata kepadaku, salli fi hadzal wadi al-mubarak. Malaikat tersebut berkata kepadaku, hendaklah engkau salat di lembah yang berbarokah ini. Hendaklah engkau salat di lembah yang berbarokah ini. Yang dimaksud dengan lembah di sini adalah lembah Al-Aqiq. Wa qul, kemudian katakanlah, umratan fi hajjatin, katakanlah umrah di dalam haji. Rawahu al-Bukhari, maksudnya Nabi SAW saat itu melakukan haji qiran. Ya, melakukan haji qiran, yaitu umrah di dalam haji. Menggabungkan antara umrah dan haji. Baik, di sini malaikat tersebut menyuruh Nabi SAW melakukan sholat di lembah yang berbarokah, yaitu lembah apa tadi? Al-Aqiq. Ya, dan tempat Dhul Hulaifah, atau dinamakan dengan Bir Ali, ini posisinya berada di lembah Al-Aqiq. Ini berada di lembah apa? Al-Aqiq. Sehingga khusus bagi orang yang miqatnya Dhul Hulaifah, maka dia sholat terlebih dahulu di sana, dan di sana ada masjid nanti. Sholat di masjid miqat sana. Kemudian setelah sholat baru apa? Baru melakukan niat sebagaimana Nabi SAW diperintah oleh malaikat ini untuk melakukan sholat, baru setelah itu melakukan niat dan juga talbiyah. Wal aula ay yakuna ihramuhu inda istiwa'ihi ala marqubi. Dan yang lebih pantas atau lebih nyunnah, lebih utama, hendaklah dia melakukan ihram setelah dia berdiri tegak di atas kendaraannya. Artinya setelah dia naik kendaraan. li hadithi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya demikian karena hadis Abdullah bin Umar qala ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina istawat bihi rahilatuhu qa'imatan. Karena di dalam hadis Abdullah bin Umar beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihlal, yaitu melakukan niat setelah beliau tegak di atas kendaraan beliau. Jadi sunnahnya ya melakukan niat di atas kendaraan. Kalau nanti kendaraannya bis, berarti sunnahnya melakukan niat di atas apa? Di atas bis. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa fi sahih al-Bukhari babut tahmidi wat tasbihi wat takbiri qabla al-ihlal 'inda rukubi 'ala ad-dabbah. Di dalam sahih Bukhari beliau membuat bab mengucapkan hamdalah dan mengucapkan subhanallah dan mengucapkan takbir sebelum dia niat ketika naik kendaraan, ketika naik di atas kendaraan. Wasaqa haditha Anas radhiyallahu anhu al-mustamil 'ala dhalik wa qala al-hafiz fi syarhihi wa hadha al-hukm wa huwa istihbab at-tasbih wa ma dhukira ma'ahu qabla al-ihlal qalla man ta'arrada li dhikrihi ma'a thubutihi. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih Bukhari beliau membuat bab ini, yaitu bab mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar sebelum kita niat di atas kendaraan kita, yaitu nanti di bis ya. Sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita niat kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah dengan Allahu akbar. Dan ini jarang yang melakukan. Perhatikan, jarang yang melakukan. Dan sudah diingatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini meninggal pada tahun 756 Hijriah. Ya kurang lebih 700 tahun yang lalu. Ya di dalam kitab beliau beliau mengatakan wa hadzal hukmu, dan hukum ini yaitu dianjurkannya mengucapkan tasbih ya dan juga zikir-zikir yang lain sebelum niat, yaitu mengucapkan takbir dan juga alhamdulillah, sedikit sekali orang yang menyampaikannya padahal ini sudah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita niat adalah mengucapkan tahmid, takbir dengan tasbih. Dan ini sudah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana ucapan Ibnu Hajar sedikit sekali orang yang menyampaikannya. Ya jarang sekali orang yang menyampaikannya, dan mungkin ya sebagian besar dari kita baru pertama ini mendengar hal ini. Ya, bahwasanya sebelum niat kita disunahkan untuk membaca tasbih, tahmid dan juga takbir. Baik. Yang memiliki pertanyaan silakan ditulis ya dengan kertas dan diajukan ke depan dengan tulisan yang singkat dan padat, kemudian menulis nama dan juga asal daerahnya. Baik, seandainya ada yang bertanya, bolehkah kita niat dari masjid? Artinya kita nanti kan sholat di masjid miqat, ya kan? Sebagaimana sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah kita sholat, langsung melakukan niat. Dan bukan niat di atas kendaraannya. Boleh atau tidak? Jawabannya apa? Boleh. Tetapi dia meninggalkan yang afdol. Afdolnya dia niat di atas apa tadi? Kendaraan. Seandainya dia ingin menyegerakan dan melakukan niat setelah sholat, boleh. Baik. Seandainya ada yang niat di antara kita di hotelnya, memakai pakaian ihram kemudian niat di hotelnya. Jadi dari hotel sudah niat, bukan di Dzulhulaifah. Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi dia menyelisih atau meninggalkan sesuatu yang afdol. Afdolnya dia niat nanti di Dzulhulaifah, berada di atas kendaraannya. Kalau dia di hotelnya sudah niat, maka silakan dan boleh dilakukan. Tetapi kalau sudah niat dari hotel, berarti larangan-larangan ihram sudah berlaku semenjak dia niat. Ya, larangan ihram sudah berlaku semenjak dia niat. Kalau sudah niat dari hotel, berarti tidak boleh memotong kumisnya, tidak boleh memotong bukunya, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kelima, وَلَا يَتَجَاوَزُ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ ihram. Tidak boleh seseorang melewati miqat tanpa ihram. Sudah berlalu penjelasan yang bahasanya kota Mekah ya dikelilingi oleh miqat-miqat. Ya ada Dhul Hulaifah atau Bir Ali. Ada Juhfah. Ada Yalamlam. Ada Qarnul Manazil, ada Dhatu Irqin. Ini adalah lima miqat yang mengelilingi kota Mekah. Apabila seseorang ingin ke Mekah dan tujuannya adalah umrah atau haji, maka tidak boleh dia melewati miqat-miqat tersebut kecuali dalam keadaan sudah niat, sudah melakukan ihram. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma haddada al-mawaqit qala hunna lahunna wa liman ata 'alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Kenapa demikian? Kenapa kita harus ihram di miqat dan tidak boleh kita melewati miqat tanpa ihram? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat-miqat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya. Dan bagi orang yang melewatinya meskipun dia bukan penduduknya. Miqat-miqat tersebut adalah untuk penduduknya. Maksudnya penduduk Madinah kalau ingin umrah, maka miqatnya adalah Dhul Hulaifah. Tidak boleh melewati Dhul Hulaifah atau Bir Ali kecuali dalam keadaan sudah niat. Demikian pula orang yang melewati Dhul Hulaifah meskipun dia bukan penduduk Madinah, ya seperti kita bapak-bapak sekalian, bukan penduduk Madinah, ke Mekah dengan tujuan untuk umrah atau haji, maka ketika melewati Dhul Hulaifah yang merupakan miqat penduduk Madinah, dia harus dalam keadaan ihram. Mimman aradal hajj wal umrah, bagi orang yang ingin haji atau umrah. Al hadis waqad taqaddama fi bayanil mawaqit, telah berlalu hadis ini pada penjelasan tentang miqat-miqat. Yang keenam, wa man kana manziluhu bainal miqat wa makkah fa innahu yuhrimu min manzilihi wa la yatajawazuhu min ghairi ihramin li'annahu miqatuhu. Barang siapa yang rumahnya antara miqat dengan Mekah. Barang siapa yang rumahnya antara miqat dengan Mekah. Jadi misalnya ini Madinah. Ya ini adalah miqat penduduk Madinah yaitu Bir Ali atau Dhul Hulaifah. Dan ini adalah Mekah. Orang yang tinggal di tengah-tengah sini antara apa? Antara kota Madinah dengan kota Mekah. Berarti dia berada di antara miqat dengan Mekah. Bagaimana orang yang demikian? Maka dia berihram dari rumahnya dan tidak boleh dia meninggalkan rumahnya kecuali dalam keadaan ihram. Kalau rumahnya di tengah-tengah sini, maka dia niatnya dari mana? Dari rumah. Tidak boleh dia meninggalkan rumahnya menuju ke Mekah kecuali sudah memakai, dia sudah niat yaitu melakukan ihram. Jadi orang yang berada di tengah tidak perlu dia keluar ke mana? Ke miqat. Ya, tidak perlu dia keluar ke miqat, tapi cukup dia melakukan ihram dari rumahnya. Kalau dia ingin ke Mekah, maka dia cukup melakukan ihram dari rumahnya. Li'annahu miqatuhu, karena dengan demikian itu adalah miqat dia. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma waqqata al-mawaqit wa amara bil ihram minha qala wa man kana duna dhalik fa min haythu ansha hatta ahlu Makkah min Makkah wa qad taqaddam. Dalilnya karena Nabi SAW ketika menyebutkan miqat-miqat dan menyuruh untuk ihram dari miqat tersebut, beliau mengatakan barang siapa yang rumahnya atau posisi dia di bawah miqat. Posisi dia di bawah miqat. Famin haitu ansha, maka dia ihramnya di tempat di mana dia berkeinginan. Ya, di tempat di mana dia berkeinginan. Kalau keinginan dia adalah muncul ketika dia berada di rumahnya, maka miqat dia bagi dia adalah dari rumahnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, demikian pula penduduk Mekah ihramnya adalah dari kota Mekah. Maksudnya bagi orang yang melakukan ibadah haji dari penduduk Mekah, maka ihramnya dari kota Mekah. Baik. Bila seseorang telah ihram di hotel tetapi melanggar larangan ihram, apakah boleh dia mengulangi niat ihram di Bir Ali? Pertanyaan dari Hasan Basri, Kabupaten Bogor. Apabila sudah ihram di hotel dan dia melanggar larangan ihram, maka tidak bisa dia mengulang kembali niatnya. Kalau sudah niat berarti sudah. Dan kalau dia melanggar larangan ihram misalnya memotong kuku atau memotong rambut atau memakai pakaian yang membentuk badan atau memakai minyak wangi atau menutupi kepalanya dengan sesuatu yang menempel, melakukan salah satu dari larangan-larangan tersebut dengan sengaja, maka diharuskan dia untuk membayar fidyah. Tapi kalau dia melakukan tanpa sengaja atau dia lupa, tanpa sengaja, baik karena tidak tahu atau lupa, ya belum mempelajari sehingga dia memotong kuku padahal sudah niat, atau sudah mempelajari tapi dia lupa, maka dalam keadaan demikian dia tidak diharuskan untuk membayar fidyah. Jadi fidyah pelanggaran larangan tadi apabila dilakukan dengan sengaja, tahu ilmunya dan dia langgar. Adapun orang yang melanggar tetapi karena tidak tahu atau karena tidak sengaja melakukannya, maka ini tidak terkena fidyah. Mohon penjelasan singkat tentang sholat syuruq dan juga sholat duha. Ini maksud dengan sholat syuruq, ya adalah sholat yang dikerjakan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk di masjid, yadhkurullah, ya mengingat Allah, berzikir, kemudian dia sholat ya sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian terbit matahari dan dia sholat dua rakaat, maka ditulis baginya pahala haji dan umrah. Tamatan, tamatan, sempurna, sempurna. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya melakukan sholat sunnah syuruq. Yaitu apa? Seseorang yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk, tidak pulang ke rumahnya, tapi dia duduk di masjid, yadhkurullah, mengingat Allah dengan membaca zikir setelah sholat, dilanjutkan misalnya zikir pagi, kemudian setelah itu dia membaca Al-Quran, atau bahkan termasuk menghadiri majelis ilmu, itu juga termasuk zikir. Setelah sholat subuh, dia menghadiri majelis ilmu sampai terbit matahari, juga ini juga termasuk apa? Zikrullah. Kemudian setelah terbit matahari, ditunggu sampai 15 menit. Artinya pas terbit tidak langsung sholat, tetapi ditunggu sampai 15 menit. Karena 15 menit ini kurang lebih sudah setinggi tombak. Ya sudah setinggi tombak. Maka dalam keadaan demikian, dia melakukan sholat dua rakaat dan pahalanya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Mendapatkan apa? Pahala haji dan umrah. Tamatan, tamatan, sempurna, sempurna. Beliau mengatakan sempurna, sempurna, supaya tidak ada di antara kita yang berpikir atau menyangka bahwasanya pahala haji dan umrah yang kita dapatkan ketika melakukan sholat syuruq ini pahalanya berbeda dengan pahala haji dan umrah yang sebenarnya. Ya, supaya tidak ada di antara kita yang berpikir demikian. Beliau mengatakan tamatan, tamatan, secara sempurna, secara sempurna. Berarti kalau orang melakukan sholat syuruq tadi, dia mendapatkan pahala yang besar, haji secara sempurna dan umrah secara sempurna. Dan ini bisa dilakukan ya di mana saja, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ataupun di masjid-masjid yang lain. Dan ini adalah kesempatan ya bagi bapak-bapak sekalian ya di kota Madinah, demikian pula nanti di Mekah, ya kita tidak ada kesibukan. Isinya adalah ibadah, ibadah, ibadah, ya kan? Maka usahakan setelah sholat subuh jangan langsung pulang. Ya, setelah sholat subuh ya kita zikir dulu di masjid, ya mengikuti majelis ilmu atau kita membaca Al-Quran, dan di sana ada syekh-syekh yang mengajarkan Al-Quran setelah sholat subuh. Kita bisa ikut duduk bersama mereka belajar Al-Quran atau ada pelajaran bahasa Indonesia sampai terbit matahari, baru setelah itu kita tunggu 15 menit ya baru sholat dua rakaat untuk mendapatkan pahala yang besar ini. Karena nanti kalau kita sudah pulang, ya kita banyak kesibukan. Ya, yang ke sawah, yang ke kantor, yang ngantar anak, dan seterusnya. Ya, banyak di antara kita yang mungkin nanti tidak sempat untuk melakukan sholat syuruq ini. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan sunnah ini. Adapun sholat duha, maka ini lebih umum dan waktunya bukan hanya setelah terbit matahari, tetapi sampai menjelang zuhur. Ya, sholat duha ini sampai menjelang apa? Zuhur bisa dilakukan. Adapun sholat syuruq, maka ini setelah terbit matahari langsung. Itu 15 menit setelah terbit matahari, ini dinamakan dengan sholat syuruq. Adapun duha, maka waktu duha ini panjang sampai menjelang zuhur. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat syuruq ini adalah sholat duha yang di awal. Sholat syuruq adalah sholat duha, tetapi dia di awal. Sehingga mereka mengatakan sholat syuruq sebenarnya itu adalah sholat duha, tetapi dia diawalkan sehingga mendapatkan pahala yang khusus bagaimana dalam hadis. Bagaimana menyikapi adanya perbedaan pendapat tentang sebuah hal atau hukum sementara kita awam tentang hal tersebut, dan Ustaz menyampaikan bahwa dalil yang digunakan adalah sahih atau hasan. Baik, kalau kita adalah orang awam dan kita melihat di depan kita ada perselisihan di antara para ulama, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Sementara kita adalah orang yang awam, maka dalam keadaan demikian kita boleh taklid dengan salah satu di antara dua pendapat tersebut. Ya, boleh kita taklid. Dan taklid tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Memang dalam keadaan kita tidak mampu. Adapun kita masih punya kemampuan, bapak-bapak sekalian, masih bisa untuk belajar, ya masih bisa membaca Al-Quran dan juga hadis, bisa membaca dalil, mana yang kuat, mana yang tidak kuat, memahami ini adalah hadis yang sahih dan ini adalah hadis yang tidak sahih, maka tidak boleh dalam keadaan demikian kita taklid. Ya, jadi lain antara seorang yang mampu untuk belajar dan mengetahui dengan orang yang awam dan dia tidak tahu. Orang yang awam silakan dia taklid. Adapun orang yang tidak awam, maka tidak boleh dia taklid. Taklid dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Taib. Seandainya dia ingin taklid, maka tidak boleh sembarangan dia taklid. Dia harus memilih seseorang yang dia anggap paling mumpuni di dalam ilmunya. Apabila di sana ada dua orang, ya, yang sama-sama berilmu dan dia ingin taklid, maka dia memilih yang di antara orang-orang yang berilmu tersebut, siapa di antara mereka yang paling mumpuni ilmunya, barulah dia taklid. Ya, barulah dia taklid atau mengikuti dia ya dalam pendapatnya. Besok mau ke Mekah, mau umrah, sedangkan seorang ibu dalam keadaan haid, bolehkah ikut umrah dan kapan melakukan tawafnya? Pertanyaan dari Wahidun Cilacap. Baik, ini penting pertanyaannya. Kalau kita atau seorang wanita dalam keadaan haid dan dia akan melakukan umrah, maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Seperti misalnya mandi, kemudian membersihkan kuku, membersihkan rambut. Sama seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Demikian pula niat nanti di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah, maka dia juga niat sebagaimana jamaah yang lain juga niat. Membaca talbiyah juga demikian. Jamaah yang lain membaca talbiyah, maka wanita yang haid tersebut juga membaca talbiyah. Terus sampai ke Mekah, ya, dan dia apabila masih dalam keadaan haid, ya, maka tidak boleh dia melakukan tawaf sampai dia suci. Jadi dia menunggu terlebih dahulu sampai dia suci, baru setelah itu melakukan tawaf, kemudian melakukan sa'i, baru setelah itu melakukan memotong rambutnya. Ini adalah yang dilakukan oleh wanita yang haid. Jadi nanti pas di miqat dia juga harus tetap apa? Niat. Karena sebagian jamaah salah paham di dalam masalah ini. Jadi dia mengatakan istri saya haid, maka nanti niatnya di Mekah. Jadi pas lewat miqat dia enggak niat. Yang lainnya niat, dia enggak niat. Kemudian setelah sampai Mekah, kemudian suci dan mandi, barulah dia niat. Kemudian pergi ke Tan'im atau ke Ju'ran atau yang lain, baru setelah itu dia tawaf dan sa'i dan seterusnya. Nah, ini salah paham di dalam masalah ini atau di dalam perkara ini, dan orang yang melakukannya berarti dia telah meninggalkan satu kewajiban. Siapa yang tahu kewajiban apa yang ditinggalkan oleh wanita tadi apabila dia niatnya baru di Mekah? Apa? Niat dari miqat. Padahal kewajiban dia adalah niat dari mana? Dari miqat. Setiap orang yang mau pergi ke Mekah, kalau dia melewati miqat harus apa? Harus niat. Kalau dia akhirkan sampai di Mekah baru niat, berarti dia meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban, yaitu niat dari miqat. Orang yang meninggalkan niat ya dari miqat, maka dia telah meninggalkan kewajiban, di antara kewajiban-kewajiban umrah dan haji, dan dia diharuskan untuk membayar apa? Membayar dam. Jadi sekali lagi, makanya saya katakan tadi penting, kalau ada di antara ya istri kita atau ibu kita atau punya lain haid, maka nanti di miqat tetap apa? Tetap niat. Ya tetap niat ya, seperti yang lain mengucapkan talbiyah juga seperti yang lain. Yang tidak boleh adalah tawaf. Seorang wanita yang sedang haid pada saat rombongannya berangkat umrah sehingga dia belum ikut ihram bersama rombongannya, bagaimana dia mengambil miqat setelah selesai haidnya? Muhammad Saini, Kalbar, Indonesia. Jadi yang bersama pertanyaannya, jadi nanti kalau sudah suci di sana ya di Mekah, maka dia mandi ya, dan seperti biasanya kalau dia selesai haid kemudian langsung dia tawaf dan tidak perlu dia keluar dari kota Mekah untuk mengambil niat. Kenapa demikian? Karena dia sudah niat di mana tadi? Di Dzulhulaifah. Niatnya adalah di Dzulhulaifah, di miqat. Sehingga ketika di sana di Mekah, dia dalam keadaan menunggu dalam keadaan ihram. Menunggu suci dalam keadaan dia sudah niat, sudah ihram. Ya, sehingga ketika dia suci dan dia mandi, maka tidak perlu dia melakukan niat dari mana? Dari tan'im atau dari ju'ranah atau dari hudaybiyah, tapi cukup dia setelah mandi maka langsung dia apa? Tawaf, sa'i dan memotong rambutnya. Tadi dijelaskan penduduk yang rumahnya antara Madinah dan Mekah, niat umrahnya dari rumah. Untuk melakukan umrah yang kedua, karena saya sudah di maktab Mekah, apakah harus ke miqat lagi? Pertanyaan dari Purwanto, Jawa Tengah. Baik, tentang masalah mengulang-ulang umrah. Ini juga permasalahan yang sering ditanyakan oleh para jamaah sekalian, yaitu seseorang setelah melakukan umrah, dia melakukan umrah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita katakan, yang pertama, bapak-bapak sekalian, orang yang melakukan perjalanan sekali, maka cukup bagi dia untuk melakukan umrah sekali saja. Bapak sekali datang ke sana, ke Mekah, cukup melakukan umrah berapa kali? Sekali saja. Ini yang sunnah dari Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya sebutkan di antara dalilnya. Nabi SAW, beliau pernah melakukan umrah di tahun yang ke-7 Hijriah, yang dinamakan dengan Umratul Qadha, yaitu umrah yang maksudnya adalah untuk mengqadha, mengganti umrah yang dilakukan sebelumnya. Karena setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 6 Hijriah, beliau SAW sudah niat dari miqat dengan para sahabat untuk melakukan umrah. Tetapi ketika sampai di pinggir kota Mekah, mereka dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Tidak diperbolehkan untuk masuk kota Mekah. Padahal mereka sudah niat. Ya, sehingga mereka tahallul berada di Hudaybiyah. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang isinya diantaranya, setahun kemudian diperbolehkan Rasulullah dan juga para sahabat untuk melakukan umrah. Dan di antara isi perjanjian tersebut, ketika melakukan umrah tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari. Tidak boleh tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari. Baik. Pada tahun ke-7 Hijriah, datanglah Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk melakukan umratul qadha, umrah yang mengganti umrah sebelumnya. Dan sesuai dengan perjanjian, beliau masuk di kota Mekah dan tidak boleh diganggu dan tinggal di sana selama berapa hari? 3 hari. Perhatikan, selama 3 hari ini Nabi SAW dan juga para sahabat, tidak ada di antara mereka yang mengulang-ulang umrahnya. Mereka hanya melakukan umrah sekali. Dan tidak ada di antara mereka yang mengulang-ulang umrahnya. Padahal kalau kita pikir, mungkin sekali dalam 3 hari tersebut Nabi dan juga para sahabat mengulang-ulang umrahnya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Dan mungkin beliau mengatakan, wahai para sahabatku, mumpung kita berada di kota Mekah dan 3 hari ini kita diizinkan oleh orang-orang kafir, belum tentu sebulan lagi, setahun lagi kita boleh masuk lagi ke sini. Dan tempat kita datang dari jauh, yaitu dari kota Madinah. Dan perjalanan dahulu, dan kita bayangkan seperti di zaman sekarang, butuh waktu 10 hari antara kota Mekah dengan kota Madinah. Berjalan dari Madinah ke Mekah butuh waktu 10 hari. Pulangnya juga 10 hari. Belum capeknya, ya kemudian dinginnya dan juga panasnya. Tapi beliau SAW tidak mengatakan, wahai para sahabatku, kita datang dari jauh, maka kita sekarang di sini yang mengulang-ulang umrah yang kita, yang mengulang-ulang umrah. Sekarang kita umrahkan untuk diri kita, besok untuk bapak kita, besok untuk ibu kita, besok untuk ya, dan seterusnya. Ini tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Sehingga apa? Para ulama mengambil kesimpulan, berarti sekali melakukan perjalanan cukup melakukan umrah berapa kali? Sekali saja. Ya, dan ini yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, tidak ada di antara mereka yang mengulang-ulang umrohnya dalam satu perjalanan. Ya, dan oleh karena itu kita katakan yang kita lakukan nanti cukup sekali saja melakukan umroh tamattu. Adapun sisa hari dan sisa waktu setelah itu, maka kita bisa gunakan untuk ibadah-ibadah yang lain. Contoh, melakukan tawaf sunnah. Melakukan tawaf sunnah. Kalau tawaf bisa diulang-ulang. Tawaf bisa diulang-ulang. Misalnya seseorang ya ada waktu senggang di waktu duha, kemudian dia melakukan tawaf 7 kali. Maka ini dinamakan dengan tawaf sunnah. Boleh, dan dia mendapatkan pahala. Dan bisa dia isi dengan membaca Al-Quran. Berkali-kali khatam Al-Quran. Demikian pula bersedekah. Melakukan sholat. Bisa melakukan i'tikaf, mumpung kita berada di Masjidil Haram, melakukan i'tikaf. Itu berdiam diri di dalam masjid, ya, dan tidak keluar dari masjid kecuali karena keperluan yang mendesak. Seperti karena ke belakang, ya, atau karena ingin wudu dan seterusnya. Mumpung kita berada di Masjidil Haram, kita melakukan i'tikaf. Daripada kita pulang ke kamar, kemudian ngobrol dan menghabiskan ya waktu dengan yang lain, ya. Maka lebih baik kita berdiam diri di masjid, melakukan i'tikaf misalnya. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Ya, adapun mengulang-ulang umrah, maka sekali lagi ini tidak dinukil dari Nabi SAW dan juga dari para sahabatnya. Raudhah dan majlis ilmu adalah taman surga. Mana yang lebih utama antara keduanya? Majlis ilmu atau menuntut ilmu agama, ini termasuk amalan yang paling afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga orang yang mengajarkannya. Menuntut ilmu adalah termasuk amalan yang paling afdal. Sebutkan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Ya, dan siapa di antara kita yang tidak ingin dimudahkan jalan menuju surga? Di antara caranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Karena orang yang belajar dan menghadiri majelis ilmu, dia mengetahui hukum-hukum Allah. Mengetahui ternyata di sana ada amalan sunnah demikian dan demikian. Sehingga dia lakukan amalan sunnah tersebut. Mengetahui bahwasanya perkara ini dilarang, maka dia menjauhi larangan tersebut. Nah, kalau demikian keadaan seseorang menghadiri majelis ilmu, dan dia mengamalkan ilmu yang dia dengar, dan terus dia istiqomah sampai dia meninggal dunia, maka dia akan mudah, akan dimudahkan jalan menuju surga. Ya, dan di sana banyak ya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa saya menuntut ilmu ini adalah termasuk amalan yang paling afdal, termasuk amalan yang paling afdal. Sehingga sebagian salaf, ya sebagian pendahulu kita seperti Imam Ahmad dan juga yang lain, mereka mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' idza khalusatin niyyah. Beliau mengatakan ilmu itu tidak ada yang menandingi. Ilmu itu tidak ada yang menandingi, yaitu menuntut ilmu agama ini adalah amalan soleh yang tidak ada yang menandingi. Idza khalusatin niyyah, apabila seseorang ikhlas di dalam niatnya. Adapun kalau niatnya ingin diacungi jempol oleh yang lain atau dikatakan sebagai seorang alim, ya maka yang demikian adalah niat yang rusak di dalam menuntut ilmu. Jadi niat menuntut ilmu yang ikhlas adalah apabila ingin mengamalkan ilmunya, ya ingin mengamalkan ilmunya, ingin menjauhkan kebodohan dari dirinya. Salat sunnah apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW di Lembah Aqiq? Adakah kaitannya dengan ihram Abu Fazri dari Kalbar? Salat apa saja, baik salat fardu maupun salat sunnah, ya, karena disebutkan dalam hadis tadi, salli fi hadzal wadi al mubarak, dalam kau salat di lembah yang berbarakah ini, sehingga mencakup fardu maupun salat sunnah. Adakah kaitannya dengan ihram? Tidak ada kaitannya dengan ihram. Seandainya seseorang tidak melakukan sholat di sana kemudian langsung ihram, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Demi memenuhi arba'in, bolehkah seseorang melanjutkan sholatnya walau pada posisi batal di tengah sholat? Tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang sholat dalam keadaan dia batal. Ya, dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalullah salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadha. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia batal sampai dia berwudu kembali. Allah tidak akan menerima, ya, sehingga diharuskan dia untuk berwudu kembali, kemudian baru setelah itu salat meskipun harus terlambat. Ya, meskipun harus terlambat. Baik. Tentang masalah arba'in, secara ringkas bahwasanya hadis yang berkaitan dengan salat arba'in ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang berkaitan dengan salat arba'in adalah hadis yang lemah, hadisnya dhaif. Dan hadis yang lemah tidak boleh diamalkan. Hadis yang lemah tidak boleh diamalkan, tidak boleh dilaksanakan. Dan cukup bagi kita supaya kita semangat salat di Masjid Nabawi, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjid hadza khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram. Salat sekali di masjid ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Salat sekali di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat yang dilakukan di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan tidak kita ragukan lagi hadisnya apa? Sahih, menunjukkan tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi. Dilipatkan berapa kali? 1000 kali. Kalau kita bandingkan dengan salat yang kita lakukan misalnya di Masjid Istiqlal. Tadi kita salat Asar. Kalau dibandingkan salat sekali salat Asar di Masjid Nabawi tadi dengan salat Asar yang kita lakukan tiap hari di Masjid Istiqlal, maka untuk menyamai pahala satu kali salat Asar di Masjid Nabawi butuh kita salat Asar di Masjid Istiqlal selama 2 tahun 8 bulan. Berapa? 2 tahun 8 bulan baru pahala tersebut yang kita lakukan di Masjid Istiqlal tersebut sama dengan salat sekali salat Asar di Masjid Nabawi. Ya. Ini baru salat Asar. Belum salat yang lain. Belum kita di sini selama di Madinah berapa hari? 8 hari atau 9 hari atau 7 hari. Pahala yang besar. Ya, pahala yang sebesar selama beberapa hari di sini yang kita bisa dilipat gandakan yang pahalanya sebesar itu, butuh 2 tahun 8 bulan. Ya. Ini baru Masjid Nabawi. di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi berapa kali? 100 ribu. Kalau di sini 1000, di sana 100, berarti dikalikan 100. Yang sholat asar sekali di Masjidil Haram dibandingkan dengan sholat asar yang kita lakukan setiap hari di Istiqlal, maka butuh waktu ya untuk menyamai sholat sekali di sana, butuh waktu berapa? 200 tahun 800 bulan. Siapa di antara kita yang umurnya sampai 200 tahun dan kita tinggal di Mekah nanti berapa hari? 30 hari. Ini kesempatan yang luar biasa dan belum tentu kita bisa kesini lagi meraup ya dan meraih pahala yang besar dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita di hari kiamat, bapak-bapak sekalian, butuh sekali dengan amal saleh. Butuh dengan pahala-pahala yang besar seperti ini. Nanti akan ditimbang oleh Allah. Apabila timbangan amal solehnya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, masuk ke dalam surga. Kalau timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu ini kesempatan. Ya, dan ini adalah peluang yang sangat bagus bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Jadi kita katakan, ya silahkan kita sholat di Masjid Nabawi dan semangat untuk sholat di sini, tetapi tanpa membatasi dengan 40. Ya, tanpa membatasi dengan 30. Tanpa membatasi dengan bilangan-bilangan yang lain, karena hadis yang berkaitan dengan 40 tadi apa? Hadis yang dhaif. Dan ini diantara dampak hadis yang dhaif seperti di sini. Gimana seseorang meyakini sebuah hadis padahal hadis tersebut dhaif? Sehingga dia lebih memilih sholat dalam keadaan batal wudhunya ya demi menjaga arba'inya. Bayangkan ya, gara-gara apa? Hadis yang dhaif. Ada di antara mereka yang seharusnya dia dapat wudhu, boleh sholat di hotelnya, boleh sholat di rumahnya, dia paksa dirinya untuk pergi ke masjid. Malu kalau sampai arba'inya tidak sempurna, padahal arba'in tersebut hadisnya apa? Hadisnya lemah. Jadi kewajiban para kiai dan juga para ulama untuk menerangkan kepada umat, dia menjelaskan kepada mereka mana yang sahih di antara hadis-hadis tersebut, jangan sampai mereka mengamalkan ya hadis yang dhaif dan memberatkan ya mereka. Orang yang ihram boleh mengucapkan syarat. Kapan orang yang ihram boleh mengucapkan syarat? Apabila memang ada keperluan dan dikhawatirkan dia tidak bisa menyempurnakan, seperti misalnya sakit. Jika orang yang umrah atau haji mikotnya di atas pesawat, di alam-lam, dan sudah memakai pakaian ihram tetapi tidak tahu saat melintas mikot, tertidur, dan saat turun pesawat baru berniat, bagaimana haji dan umrahnya? Berarti dia meninggalkan kewajiban. Makanya kalau khawatir kita ketiduran di pesawat, kita niat saja nanti di ya semenjak kita naik apa? Naik pesawat. Atau misalnya 1 jam atau 2 jam sebelum kita sampai Jeddah, kita sudah niat. Kalau dikhawatirkan kita ketiduran, ya enggak masalah, kita sudah niat ya beberapa jam sebelum kita sampai ke Jeddah. Atau kita berpesan kepada samping kita, nanti kalau sudah menjelang ihram, tolong bangunkan saya, dan seterusnya. Ini pertanyaan dari Sahrul Roji dari Jakarta. Apakah ketika tawaf sunnah dengan sholat sunnah di makam Ibrahim diteruskan minum zam-zam, Firdaus Purbalingga? Iya. Jadi sholat sunnah tawaf dilakukan setelah tawaf. Baik tawafnya adalah tawaf ifadah maupun tawaf kudu ataupun tawaf umrah ataupun tawaf wada'. Semua tawaf, setelah tawaf disunahkan untuk melakukan apa? Sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Kemudian apabila ingin minum air zam-zam silahkan. Ya, apabila setelah itu dia ingin minum air zam-zam silahkan. Mengumrahkan orang lain selama ihram bolehkah menyika hidung? Hasan dari Bogor. Tidak masalah. Ya, tidak masalah seseorang ketika ihram dia membersihkan atau menyika hidungnya. Kemudian tentang mengumrahkan orang lain, ya ada sunnahnya dari Rasulullah SAW dengan syarat yang diumrahkan adalah orang yang meninggal dunia atau dia adalah orang yang masih hidup tetapi sudah tua renta sehingga tidak bisa kesini, atau orang yang masih hidup tetapi dia sakit dan sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian orang yang mengumrahkan disyaratkan dia sudah pernah umrah terlebih dahulu. Kalau dia belum pernah umrah, maka umrah yang dia lakukan yang mendapatkan pahalanya adalah dirinya sendiri. Jadi disyaratkan kalau ingin mengumrahkan orang lain, maka diharuskan dia harus terlebih dahulu apa? Umrah ya sebelumnya. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.